Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kajian subuh ini. Ya, setelah kemarin subuh kita membahas tentang sedikit ya tentang akhlak kita kepada para ulama. Yang pertama adalah yaitu menghormati para ulama. Dan telah kita jelaskan sebab-sebab manusia tidak menghormati ulama. Kemudian akhlak yang kedua terhadap para ulama yaitu memberikan uzur. Memberikan uzur terhadap kesalahan ya yang mereka lakukan. Kenapa ikhwatul Islam? Karena yang namanya ulama itu adalah manusia biasa. Dia tidak suci dari kesalahan. Ini manusia biasa yang masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, dan yang sebaik-baiknya orang yang berbuat salah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama. Makanya dari itu ikhwatul Islam a'azzakumullah, kalau kita melihat kesalahan ulama bukan berarti kemudian kita jatuhkan martabatnya. Tidak boleh. Karena mereka mempunyai kehormatan yang harus kita jaga. Coba kalau kita perhatikan kepada diri kita, kita lebih banyak salahnya mungkin dibandingkan dengan ulama. Kalau ulama salah, jangan kita kemudian beralasan, itu ulama saja salah katanya. Ya, sementara kalau dia perhatikan kepada dirinya sendiri, wah mungkin dia lebih banyak salahnya daripada ulama. Yang dia itu jauh daripada ilmu, dibandingkan dengan para ulama sangat jauh. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, maka wajib ya kita berikan uzur. Para ulama kalau sudah berijtihad dan sudah berusaha untuk ijtihad, maka kita katakan bahwa kesalahan mereka itu tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Wa idza ijtahada fa akhtha falahu ajrun wahid. Ya, apabila seorang hakim itu berijtihad dan dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Kemudian kalau ia berijtihad lalu salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Tapi ingat ya akhi, ini hukumnya khusus untuk ulama yang berijtihad. Ya, artinya kalau para ulama itu sudah berijtihad kemudian salah, dia dapat satu pahala. Adapun pengikutnya tidak ada ya uzur untuk mereka. Ketika mereka tahu bahwa pendapat ulama ini ya bertentangan dengan hadis yang sahih, adalah pendapat yang lemah, tidak boleh kita ikuti pendapat ulama tersebut. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Nah, jadi ini sebab kalaulah setiap kesalahan menyebabkan kita menjatuhkan harkat para ulama, siapa ulama di dunia ini yang suci dari kesalahan? Nah, dalam hal ini ikhwatul Islam ada dua kelompok yang sama-sama telah menyimpang. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang ghulu, yang berlebih-lebihan terhadap para ulama. Menganggap ulama itu makhluk suci yang tak pernah salah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ya? Yang terjadi dia mengikuti perkataan ulama itu ya A, ya kata ulama itu A, ya A duli apakah perkataannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ini adalah merupakan sikap ghulu yang tidak diperbolehkan. Kebalikannya lagi, ada sebagian orang yang tidak menghormati ulama ya, dan telah kita bahas sebab-sebab manusia itu tidak menghormati para ulama. Maka ini pun sikap yang salah. Sikap yang benar bagaimana? Kita menghormati para ulama, namun kita ya tidak mengklaim kesucian pada mereka. Tapi ketika mereka berbuat salah, kita pun berikan uzur kepada mereka tanpa ya menjatuhkan harkat dan martabat mereka sebagai ulama. Inilah sikap yang benar, ikhwatul Islam a'azzakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita jalan tata cara agar kita ini selamat, itu dengan cara menimbang perkataan para ulama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian ya berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Akhal Islam a'azzakumullah. Jadi ini ya wajib kita yakini bahwa ulama itu tidak suci dari kesalahan. Wajib kita yakini mereka adalah manusia biasa, akan tetapi Allah berikan kelebihan kepada mereka berupa ilmu yang dalam. Maka kewajiban kita berusaha untuk mempelajari ilmu agama ini melalui tangan-tangan mereka. Ya, tidak boleh kita ini mempelajari sendiri otodidak sebagaimana telah kita bahas. Akan tetapi bulat, tidak boleh kemudian kita fanatik buta, ta'asub ya, Al-Quran atau tidak. Karena hal itu dilarang oleh para ulama kita sendiri ya akhul Islam. Seperti misalnya Al-Imam Malik. Dia berkata, "Kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setiap orang boleh diambil, boleh ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus diambil. Imam Syafi'i juga berkata apa? "Ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur Rasul lam yakun an yad'aha liqauli ahad." Para ulama bersepakat, siapa saja yang jelas kepadanya sunnah Rasul, tidak boleh ia tinggalkan sunnah hanya karena mengikuti pendapat manusia. Tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian menemukan dalam bukuku ini khilafa maqala Allah wa Rasul, sesuatu yang bertentangan dengan yang disabdakan oleh Rasul, bertentangan dengan hadis yang sahih, fadribu qawlil ha'id, kata beliau, maka pukulkan, pakal ya, pukulkan perkataanku itu dengan tembok, kata beliau. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Demikian pula Abu Hanifah, dan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i berkata apa? "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Ya, kalau hadis sudah sahih itulah madhabku. Jadi madhabnya para imam itu hadis sahih. Kalau jelas-jelas telah ada hadis sahih yang bertentangan dengan pendapat mereka, maka para ulama tersebut berkata bahwa madhabku adalah hadis sahih. Makanya Imam Ahmad berkata apa? "Ya la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Tsauri wa la Laits wa la Auza'i walakin khudh min haitsu akhadhu." Jangan kamu taklid padaku. Jangan, kata beliau. Dan jangan pula taklid kepada siapa? Kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Lawi Laits, kepada Al-Auza'i. Walakin khudh min haitsu akhadhu, tapi ambil dari mana mereka itu mengambil. Dari Al-Qur'an dan hadis jelas. Akan tetapi juga tidak boleh kemudian memahami perkataan Imam Ahmad ini secara bahwa kita kewajiban kita hanya kepada Al-Qur'an dan hadis saja, kemudian kita pahami sendiri tidak perlu pendapat ulama. Ini pendapat yang perkataan yang salah. Ini sikap yang salah. Tetapi akhi ya, ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ketika kita mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita yaitu kembali kepada bagaimana para ulama memahaminya, lalu kita timbang dari pendapat-pendapat ulama itu mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini ikhwatul Islam a'azzakumullah. Daripada akhlak kita kepada para ulama. Kemudian ikhwatul Islam a'azzakumullah, ada sikap-sikap atau kesalahan-kesalahan sikap terhadap para ulama. Ini harus kita bahas karena di zaman ini ikhwatul Islam banyak orang tidak faham tentang ya bagaimana kita ini harus berakhlak kepada para ulama Islam itu. sikap yang kesalahan yang pertama itu bersikap gulu berlebih-lebihan kepada para ulama, dan ini tidak diperbolehkan karena sekali lagi ikhwatul Islam, ulama manusia biasa. Ya, kewajiban kita mengikuti ulama kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sikap berlebih-lebihan terhadap ulama itu yang diantara sebab, ya, yang menyebabkan rusaknya agama kita ini. Akibat para pengikut yang berlebih-lebihan terhadap seorang ulama, dianggapnya ulama itu suci dari kesalahan, akhirnya apa? Ya, tak peduli apakah perkataan ulama itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, akhirnya tetap saja diikuti fanatiknya, buta. Ini tidak diperbolehkan. Kesalahan yang kedua yaitu meremehkan para ulama, dan telah kita bahas pembahasan itu, ya, tentang haramnya merecehkan para ulama. Karena Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif wa yujill kabirana wa ya'rif li alimina haqqa wa ya'rif li alimina haqqa." Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak-hak para ulama. Ya. Maka sikap yang kedua yang salah ini adalah melecehkan, menganggap remeh para ulama. Haram hukumnya. Kita hormati mereka. Kita cintai mereka. Sebagai yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, mahabbatul ulama dinun yudanu biha. Mencintai ulama itu adalah agama yang harus kita peluk, yang harus kita yakini. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu berhujjah dengan pendapat ulama dalam perkara, dalam masalah yang masih diikhtilafkan ulama. Ya akhi a'azakallah, salah kalau kita ini berhujjah dengan pendapat ulama, ya, dalam perkara yang diikhtilafkan oleh ulama. Kenapa? Karena pendapat ulama itu bukan hujjah, ya akhi a'azakallah. Pendapat ulama bukan hujjah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 26 halaman 202 sampai 203. Walaysa li ahadin an yahtajja biqauli ahadin fi masailin niza'. Tidak boleh, ya, seseorang pun berhujjah, berdalil dengan pendapat seorang ulama dalam perkara yang diperselisihkan. Wa innamal hujjah an-nas wal ijma'. Yang jadi dalil atau hujjah itu adalah nas dan ijma', wa dalilun mustambatun min dzalika, dan dalil yang diistimbat dari itu. Tuqarrara muqaddimatuhu bil adillati syar'iyyah, yang telah ditetapkan muqaddimah-muqaddimahnya dengan dalil-dalil syariat. La bi aqwali ba'dil ulama, bukan dengan, ya, pendapat sebagian ulama. Fa inna aqwalal ulama yuhtajju laha bil adillati syar'iyyah, karena pendapat ulama itu boleh dijadikan hujjah, ya, dengan dalil syariat. Wala yuhtajju biha 'alal adillati syar'iyyah, ya, tapi tidak boleh dijadikan hujah untuk melawan dalil syariat. Nah, ini terkadang, ya akhi a'azakallah, di masyarakat kita yang terkadang banyak nih saudara-saudara kita tidak mengerti karena jauhnya mereka pemahaman dari pemahaman yang sahih. Ketika kita sebutkan, ya, sebuah dalil dari Al-Qur'an dan pendapat para ulama, apa jawabnya? Itu mah, ya, pendapat ulama kalian. Kami juga punya ulama, katanya. Nih, ulama kami juga berpunya. Nih, berkata anu, masya Allah. Ya, akhi, apakah seperti itu dalam menyikapi perselisihan? La wallah. Para ulama telah bersepakat bahwa pendapat ulama tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah yang diikhtilafkan. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya, kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, apakah Allah mengatakan kembalikan kepada pendapat ulama? Tidak. Ataukah dikembalikan kepada masing-masing? Tidak. Allah mengatakan apa? Farudduhu ilallahi war rasul. kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah artinya Al-Quran, kepada Rasul artinya sunnahnya, hadisnya. Ya, kemudian Allah mengatakan, In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Karena apa? Mengembalikan perselisihan ulama kepada Al-Quran dan sunnah, tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Jadi akhi a'azakallah, salah dan sangat salah kalau dalam masalah-masalah ikhtilaf kita kemudian dikembalikan kepada ulama-ulama masing-masing yang dia jadikan pegangan. Tidak. Jadi masalah yang diperselisihkan ulama kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Lihat dalil-dalilnya bagaimana. Siapa saja ulama yang kuat dalilnya, sahih, jelas, gamblang pendalilannya, itu yang kita pegang. Dan siapa saja ulama yang do'if dalilnya, lemah ya, sisi pendalilannya, maka tidak boleh kita pegang. Agar kita ini selamat ya akhi a'azakallah, dan tidak sembarangan di dalam menentukan ya pendapat ulama. Coba bayangkan akhi, ya kalau misalnya setiap orang berkata, ya saya juga punya ulama, kamu sampean punya ulama, saya punya ulama, ya. Tentu akan yang akan terjadi apa? Ya masing-masing ngotot dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Padahal ulama ya tidak ingin dijadikan demikian. Para ulama terdahulu ya kalau berdialog selalu membawakan dalil-dalil dan hujah-hujah. Ini hujahnya, ini dalilnya. Ya tidak pernah berhujah dengan pendapat ulama dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Ya, ini kesalahan. Ya, sikap. Dan di sini yang harus diperingatkan juga ya akhi a'azakallah, mengenai yang seputar permasalahan ikhtilaf ulama. Ya, ikhtilaf ulama. Ada sebagian orang menjadikan ikhtilaf ulama itu sebagai hujah. Ya. Sebagai hujah untuk membolehkan sebuah permasalahan. Udahlah ya. Ini kan masalah masih diikhtilafkan ulama. Ya, selama masih diikhtilafkan ya boleh-boleh saja. Ya, ini adalah merupakan sikap yang salah juga. Ya, dan telah disalahkan oleh para ulama juga. Sikap seperti ini, seperti Ibnu Abu Umar Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi Fadlih jilid 2 halaman 229 berkata, Al-ikhtilafu laysa bihujjatin 'inda ahadin 'alimtuhu min fuqaha'il ummah illa man la basara lahu wa la ma'rifata 'indahu wa la hujjata fi qawlihi. Ya kata Ibnu Abdul Bar, ikhtilaf ulama itu bukan hujah yang menurut seorang pun yang aku ketahui dari para fuqaha umat ini, kecuali orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, dan yang tidak bisa dijadikan hujah perkataannya itu. Berkata Al-Khattabi dalam kitab A'lamul Hadis jilid 3 halaman 2092, وَلَيْسَ الْإِخْتِلَافُ حُجَّةٌ وَبَيَانُ السُّنَّةِ حُجَّةٌ عَلَى الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Ya, ikhtilaf ulama itu bukan alasan, bukan hujah. Justru yang hujah itu apa? Menjelaskan sunnah atas orang yang berikhtilaf, berselisih, baik dari zaman dahulu maupun zaman sekarang, kata beliau. Dari dulu sampai sekarang, ya yang harus kita lakukan adalah menjelaskan sunnah. Ini loh dalilnya. Bukan kemudian beralasan atau berhujah dengan ikhtilaf ulama. Imam Asy-Syatibi juga berkata, "Wa qad zada hadzal amru ala qadril kifayah." Ya, perkara ini telah melebihi kadar yang mencukupi. "Hatta sara al-khilafu fil masaili ma'dudan fi hujajil ibahah." Sehingga apa? Sehingga jadilah ikhtilaf ulama dalam masalah-masalah dianggap sebagai alasan untuk membolehkan. Subhanallah. Beliau mengatakan, ya perkara ini sudah muncul di zaman beliau seperti itu. Maka tidak boleh ya akhi a'azakallah rahimani Allah wa iyyakum, yang menjadikan ikhtilaf ulama itu sebagai alasan kita untuk membolehkan suatu perkara karena yang menjadi hujah adalah penjelasan tentang dalil-dalilnya, bukan ikhtilaf ulama'nya. Kemudian ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara kesalahan terutama yang muncul di zaman sekarang ini ya, terhadap para ulama, yaitu membedakan antara ulama dengan dai. Katanya ulama-ulama, dai-dai. Bahkan sebagian mereka, di antara mereka ada yang melecehkan ulama. Katanya ulama itu taunya cuma haid dan nifas. Kalau dai mah tahu ya tentang apa fikih waqi. Ya kenapa katanya dai itu langsung turun ke masyarakat, jadi tahu apa yang terjadi di masyarakat. Kalau ulama kerjaannya duduk di kursi, masya Allah. Akhi a'azzakallah. Jadi akhirnya apa? Mereka kemudian membedakan antara ulama dan dai. Jelas ini merupakan kesalahan paling besar dan sangat besar, dan akan berdampak sangat negatif sekali terhadap apa? Ya terhadap pertumbuhan para pemuda Islam, sehingga akhirnya ya perkataan-perkataan seperti itu sama saja merupakan usaha untuk memisahkan antara ulama dan para pemuda. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108 tegas mengatakan apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu basirah. Di basirah itu dari kata-kata basara, artinya melihat. Ya disebut basirah seakan-akan ia melihat perkara itu dengan mata kepala, saking dalamnya ilmu yang ia miliki. Lihat Allah mengatakan inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah, jadi dai. Tapi berdakwah di atas apa? Ala basirah, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini menunjukkan bahwa ulama itu adalah dai, dan dai itu harus berilmu yang dalam. Tidak hanya sebatas semangat-semangat doang, Mas, atau hanya sebatas ya beralaskan pada dalil balighu anni walau ayah. Ya, sementara dia tidak pernah mempelajari ayat yang ia sampaikan. Ini bahaya. Ya. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahwa ulama itu pewaris para nabi. Bukankah Rasulullah bersabda al-ulama'u warathatul anbiya? Ulama adalah pewaris para nabi. Ya karena ulama pewaris para nabi berarti mereka yang mewarisi ya tugas Rasul dan ilmu Rasul. Bukankah para nabi semua dai kepada Allah? Berarti karena para ulama pewaris, maka mereka adalah bertugas sebagaimana para nabi bertugas. Apa itu? Berdakwah. Ya. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql berkata, dia menyebutkan akibat-akibat buruk, dampak negatif akibat dari pemisahan antara ulama dengan dai. Kata beliau, bisababi fasli ba'di du'ati baina syaikhil alim wa da'iyah, disebabkan adanya pemisahan sebagian yang dilakukan oleh sebagian dai ya, yaitu katanya beda antara ulama dengan dai. Zaharat umurun salbiyah naraha jaliyah fi katsirin min ad-da'awatil islamiyah, muncullah dari perkataan itu ya hal-hal yang berdampak negatif yang kita lihat secara jelas dalam dakwah-dakwah Islam di zaman sekarang ini. Apa itu dampak negatifnya? Awalan, yang pertama, ittikhadhuhum ru'asa juhalan. Akhirnya mereka malah mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, ustadz-ustadz, murabi-murabi yang bodoh, yang tidak faham tentang ilmu syariat. Aghlabuhum la yafqahuna minad din, kebanyakan mereka tidak faqih, tidak memahami agama ini. Illa ma yahlulahum, kecuali yang manis saja buat mereka. Wa ghayatu ma yamliku ba'dhum minal ilmi innama huwa mujarradu afkarin wa thaqafatin ashtat. Ya, paling banter yang mereka kuat apa miliki dari ilmu hanya sebatas apa pemikiran-pemikiran. Demikian pula thaqafah, ya. Ya, kebudayaan-kebudayaan. Zada katsiru minhum mujarradul awatif wal harakah. Bahkan kebanyakan mereka ditambah lagi dengan hanya sebatas apa semangat-semangat, ya, dan harakah. Hatta yakada an yakuna mustalahud da'iya indahum man laysa bi'alim, sehingga hampir-hampir, ya, seorang dai itu menjadi istilah buat mereka itu bukan ulama, dan bahwasanya ulama itu bukan dai, katanya. Subhanallah, ini jelas dampak negatif yang sangat berat sekali, ya, akhi. Kalau sudah diangkat, ya, para pemimpin yang jahil, para murabi yang jahil dari agama, maka yang akan ditanya, ya, mereka akan ditanya kemudian, pasti mereka akan menjauh dengan tanpa ilmu. Tentu mereka akan sesat dan menyesatkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadhallu adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. Akan tetapi Allah mencabut, ya, ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun ulama, maka orang-orang apa yang terjadi, mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bodoh. Lalu mereka pun ditanya, mereka menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Kemudian, ya, beliau berkata lagi. Tsanian, dampak negatif yang kedua. Qillatu wujudil ulama wal masyayikh al mutafaqqihin fid din, akan menyebabkan sedikitnya keberadaan ulama dan orang-orang yang tafaqquh dalam agama. Al-mutadalliin fil ulumi syar'iyyah bainahum, yang betul-betul dalam ilmu syariatnya. Kenapa? Akibat dibedakan antara ulama dan dai. Katanya ulama itu yang cuma ngebahas masalah ilmu di kursi. Adapun dai yang langsung terjun ke masyarakat tanpa ilmu, na'udzubillah. Salisan, yang ketiga apa? Dampak negatifnya. Kusurun nadrati fi fahmi qadril ulama wal masyayikh, akan menjadi picik pemahamannya di dalam mengetahui kedudukan para ulama. Wabiman zilatim, demikian pula mengetahui tentang kehormatan mereka. Sehingga akhirnya apa? Mereka memandang ulama itu, ya, dengan pandangan yang picik. Sehingga akhirnya apa? Keluar dari mulut mereka kata-kata yang apa? Ya, na'udzubillah. Katanya ulama tidak tahu waqi', katanya tidak tahu, tidak faham kenyataan. Katanya ulama taunya masalah haid dan nifas. Katanya ulama itu penjilat penguasa. Katanya, dan katanya, akibat apa? Karena para da'i-da'i yang ngaku-ngaku da'i itu jauh dari ilmu. Sungguh demi Allah, itu telah terjadi. Ini padahal kalau dia dibandingkan dengan ulama yang ia lemehkan tersebut, ilmunya sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Fallahul musta'an wa alaihi tiklan. Padahal ulama, ya, tidak akan berani untuk memutuskan suatu hukum sampai dia jelas dulu permasalahan dan kenyataannya. Karena dalam kaidah dikatakan, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, untuk menghukumi sesuatu itu harus jelas dulu permasalahannya. Kemudian dampak-dampak negatif yang keempat, yang diakibatkan daripada apa memisahkan antara ulama dan dai, apa? Tawritu ba'di syababil ummah bil intima'i lis syi'arat wal qiyadati da'wiyah wa laysa lil masyayikh wal ulama, bal asbah al intima' lis syi'ar wal jama'ah akthar minhu lis sunnah wal jama'ah wa ahli al 'ilm. Sebagian pemuda malah berlebih-lebihan dalam menisbatkan diri kepada syiar-syiar dan apa komando-komando dakwah, bukan kepada para ulama, bukan. bahkan menisbatkan diri berintima ya kepada syiar dan jamaah lebih banyak daripada harus menisbatkan diri kepada sunnah dan jamaah, demikian pula kepada para ulama. Akhirnya apa? Dia menisbatkan diri kepada suatu jamaah yang di situ jamaah tidak ada ulama. Bahkan mereka orang-orang yang melecehkan ulama. Yang kita lihat dia punya halaqah dipimpin oleh seorang murabi, di mana ia murabinya melarang untuk apa mad'u-mad'unya itu untuk belajar kepada murabi lainnya. Ya, melarang, mengikat si mad'u-mad'u itu tidak boleh belajar sama orang lain. Si mad'u pun juga menisbatkan diri kepada harokah tersebut, pada jamaah tersebut, bukan kepada para ulama, bukan kepada sunnah, bukan pula kepada ahlul ilmi. Murabinya juga bukan ahli ilmu. Kita lihat dia hanya kakak kelas yang tidak punya latar belakang belajar ilmu agama, bahasa Arab aja enggak bisa. Ya, terkadang juga baca Qur'annya beletak-beletuk, aduh. Sehingga akhirnya na'udzubillah yang terjadi apa? Yang tersebar adalah fenomena sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kelima, dampak negatif membedakan antara da'i dan ulama. Faslus syabab an a'immatihim wa an masyayikhihim wa an ulama'ihim. Ya, memisahkan para pemuda dari para imam-imam, para ulama-ulama mereka. Ya, wa min thamma hajabahum anin nadrati syar'iyyati syumuliyah lidda'wati ilallah. Dari sinilah akhirnya apa? Para pemuda itu terhalang untuk melihat secara pandangan syariat yang mencakup universal terhadap dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak memahami apa tujuan dakwah, bagaimana manhaj dakwah. Ya, sehingga akhirnya apa? Karena mereka terhalang dari bagaimana ya pandangan syariat, yang ada adalah bikin-bikin kata cara atau gaya-gaya sendiri dalam berdakwah. Wa hajabahum anil ihtida' bihadi a'immatis sunnah qadiman wa haditsan. Mereka juga terhalang untuk mengambil petunjuk dengan petunjuk para ulama sunnah yang dahulu maupun sekarang. Bal inna ba'dhal jama'at turabbi syababaha 'ala jawanib min manahijis salaf takhdimu ahdafaha aw takhdimu al-jama'ah wa syi'aratiha wa tughfilu al-jawanib al-ukhra was-sunnah wal-'ilm was-siyar 'ala ahli al-'ilmi. Bahkan kata beliau, sebagian jamaah-jamaah Islam itu ada yang mentarbiah mad'u-mad'unya hanya sebatas salah satu daripada sisi manhaj salaf saja dan melalaikan sisi yang lainnya. Kita memperlihatkan akhlak, sehingga akhirnya yang tarbiah masalah akhlak, akibatnya apa? Sisi yang lainnya dilalaikan oleh orang tersebut. Masalah akidah tidak peduli, masalah bagaimana ibadah itu benar atau tidak, ya juga tidak peduli. Ada lagi yang hanya sebatas memusatkan perhatian kepada ekpolitik, ekonomi, politik. Masalah orang berbuat syirik, ya masalah orang mau berbuat apa kek, berbuat bid'ah kek, terserah. Ada lagi yang hanya sebatas memusatkan perhatian kepada jihad, tanpa melihat bagaimana jihad yang benar secara syariat. Ada lagi yang hanya sebatas ya sebagian daripada sisi-sisi daripada manhaj salaf, tapi ditinggalkan sisi yang lainnya. Jelas ini merupakan hadhihi min asalibi ahli al-ahwa wal ahli al-bid'ah, termasuk ya tata cara daripada ahli ahwa wal bid'ah. Ya'khuduna minal a'imma ma yahlu lahum min qawlin aw fi'lin. Mereka ambil dari perkataan atau manhaj para ulama yang manis saja buat mereka, baik perkataan maupun perbuatan. Wa yatrukunal baqi, dan meninggalkan yang lainnya yang tidak sesuai dengan yang hawa nafsu mereka. Wa hadha khalalun fil nadrati wa khalalun fil nahji. Ini jelas sebuah kesalahan dalam memandang dan kesalahan di dalam manhaj. Kemudian yang keenam, ikhwatul Islam, dampak negatif membedakan ulama dengan duat atau dai. Kasratus syi'arat wal ahwa wal intima'at wal iftiraqat wal asabiyat li jama'at aw li ashkhasi ma'al ilmi anna al-ummah la yajma'uha ala sunnah wal khair illa ulama'uha. Ya, banyaknya syiar-syiar dan hawa, banyaknya perpecahan-perpecahan dan fanatik-fanatik terhadap kelompok atau kepada seseorang, Ya, padahal umat ini tidak akan bisa dipersatukan kecuali harus di bawah para ulama'nya. Lan yajtami'a syamlul ummah illa bil irtifat haula ulama'iha. Karena umat ini tidak akan pernah bersatu, kata beliau, kecuali kita harus mendekati para ulama'nya. Ya, ulama-ulama yang benar-benar kokoh keilmuannya, memegang sunnah sesuai di atas manhaj salaful ummah. Wa hadzal khalal sababun ra'isun fi kaunil jama'at tatanafar wa la tatafaham. Di mana kesalahan ini adalah sebab pokok mengapa para jamaah itu saling lari dan tidak mau saling memahami. Kemudian dampak negatif yang ketujuh. An-nasya'at li ba'dhi da'awat manahij wa afkar wa kutubun wa mu'allafat ma'zulah anis sunan. Munculnya ya manhaj-manhaj dan pemikiran-pemikiran serta tulisan-tulisan yang jauh dari sunnah dan jauh dari ilmu-ilmu syariat. Wa sarat kullu ta'ifatin ta'khudhu min al-ulumi syar'iyyah ma yunasibu awdha'aha. Sehingga setiap kelompok, setiap apa ya ta'ifah itu mengambil dari ilmu syariat yang sesuai dengan keadaannya saja. Yang sesuai dengan ya keadaan ya kelompoknya saja. Wa hadza uslubun min al-asalibil khati'ah. Jelas ini adalah merupakan metode yang sangat salah. Allati tukhalifu manhaj as-salaf, yang bertentangan dengan manhaj salaf. Hatta nasya'a lid-da'wati fil 'alamil islami ilmun yushbihu ilmul kalam ladal jama'at fi irtibatiha bil ahwa'i wal ashkhas la bi irtibatihi bis sunnati wa bil a'immah. Sehingga apa kata beliau, ya muncul di zaman sekarang ini dalam alam Islam sebuah ilmu yang menyerupai ilmu kalam. Ya, di mana itu diikat dengan hawa nafsu dan kelompok-kelompok apa kepada individu-individu tertentu, tidak diikat dengan sunnah dan para ulama'ul Islam. Kemudian yang kedelapan ya akhi, ya, yang diakibatkan daripada memisahkan antara ulama dengan da'i, yaitu taksir fi talabil ilmi syar'i ala usulihi wa ala manahijihi salimati sahihah. Akan terjadi apa ya kerancuan atau kekurangan atau jauhnya mereka dalam menuntut ilmu syariat sesuai dengan usul pokok-pokoknya dan sesuai dengan manhaj-manhaj salimah yang selamat dan sahihah. Jauh mereka dari hal itu. Bal wa nataja min dzalika inda ashabi ad-da'awat allati tufassilu bainal ulama wa ad-du'a. Bahkan ya hasil yang muncul dari memisahkan antara ulama dan dai, al-haylulah baina atba'iha wa baina tahsilil ilmi minan masyayikh, terhalangnya para pengikutnya ya para mad'u'nya untuk menghasilkan ilmu dari para ulama secara langsung. Bal katsiran ma turaddu iskalatu min ba'di syabab fi syatta biladil alam al-islami min sarfi ba'di du'at li atba'ihim 'anil ulama fi dharai' syatta hatta anna ba'dahum qad yu'atibu syab alladhi yantami ilayhi limadha jalasa yatlubul ilma syar'i ala syaikh fulan. Ya bahkan kata beliau banyak problematika ya tidak dikembalikan kepada ulama tapi dikembalikan kepada murabbi yang notabene jauh dari ilmu. Ya bahkan di antara mereka ya terkadang mencela mad'u'nya. Karena apa? Ya dia berkata, kenapa kamu duduk ya di majlis ilmunya Syekh Fulan itu? Masya Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ia pun terhalang dari mengambil ilmu langsung dari para ulama. Wa natijatul lidzalik, hasilnya apa? Hasalal khalal fil mafhum. Akan terjadi kesalahan juga dalam pemahaman. Faqad fahima ba'du du'at, bahkan sebagian da'i memahami, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, anal masyayikh khusumun au a'da lidduat, bahwa para ulama itu dianggap sebagai apa? Saingan atau musuh bahkan dalam berdakwah. Au anna ladahi ma yaduru bil muntasib lidda'wah. Ya. Wa hadha maslakun khatir. Jelas ini merupakan perkara yang berbahaya. Yajibu alla yastamir alaihi man yunshidul haqq wal islah. Jangan sampai itu terus-menerus terjadi bagi orang yang mencari kebenaran dan ingin memperbaiki. Makanya kita harus menasihati mereka, menyadarkan bahwa kewajiban kita belajar itu kepada ulama, bukan kepada murabbi-murabbi yang jauh dari keilmuan. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Kemudian dampak negatif yang kesembilan, akibat dari membedakan ulama dan dai. Apa itu? Zaharat fi'amu minal jama'at wa du'at wa syabab fil biladil islamiyah wa ghairiha adaduha laysa bil qalil ba'duhum syuyukhum ala qillatin fil fiqhi wa dha'fin fil ilmi aw tatalmadhu ala al-aqalli ilman wa attakhadhu syuyukhahum al-asagir. Ya, yaitu muncul sebagian orang daripada jamaah-jamaah, ya, kelompok-kelompok para da'i dan pemuda-pemuda di negeri-negeri Islam dan yang lainnya, yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan sebagian suyuh mereka itu yang sangat sedikit pemahaman dia dan fikihnya, ia lemah keilmuannya, di mana mereka menjadi apa berguru kepada orang yang lebih sedikit ilmunya daripada dirinya, ya, dan menjadikan guru-guru mereka yang asogir atau yang sigor itu dengan hujah katanya dia lebih senior, lebih lama masuknya, ya, siapapun dia yang lebih lama, yang lebih senior katanya lebih berhak untuk ngajar, walaupun dia lebih sedikit ilmunya. Sehingga akhirnya apa? Fenomena mengambil ilmu dari sigor itu menjadi merajalela. Padahal Rasulullah SAW telah mewaspadai hal ini, ya akhi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari asagir. Siapa itu asagir? Al-asagir yaitu mereka-mereka yang dangkal ilmunya, ya, terhadap pemahaman syariat walaupun tua, walaupun lebih senior. Dan asagir juga kata Ibn Mubarak, yaitu mereka adalah ahlul bidah. Nah ini ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita adalah memahami bagaimana sikap kita terhadap para ulama. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menghormati para ulama, mengetahui kedudukan mereka dan bagaimana kita ya bersikap sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariah, tanpa gulu atau berlebihan dan tanpa ya taksir atau melecehkan. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.